Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Margaret sebagai Asmarani, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Harry sebagai Galung Wesi, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Naryo sebagai Jala Abang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Asmarani yang didatangi oleh Prabu Sora, dan Asmarani disuruh membunuh Prabu Purbaya dengan racun, sehingga membuat Asmarani saat kembali ke tenda tidak dapat tidur. Sampai kokok ayam jantan pertama berbunyi pun, Asmarani tidak bisa memejamkan matanya. Ia gelisah sendiri. Sementara di luar tenda, terdengar dengkur Panglima Galung Wesi yang tertidur pulas. Mataku sulit sekali dipejamkan. Pikiranku jadi kacau dan gelisah. Oh, Dewata Agung, kenapa aku mesti terseret dalam urusan yang berbahaya ini? Saat ini aku benar-benar berada di persimpangan maut. Ke kanan jalan kematian, ke kiri juga menuju kematian. Prabu Sora, kau manusia yang tidak mengenal budi. Aku telah melakukan perintahmu untuk membuat Cempaka cemburu dan pergi meninggalkan Purbaya. Kenapa kini kau menyuruh aku membunuh Purbaya lagi? Kau manusia tak tahu diri. Mau enaknya saja. Oh, Dewata Agung, aku terlalu berdosa. Berilah petunjukmu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa membunuh Purbaya. Kalau kau tidak mau melakukan perintahku untuk membunuh Purbaya, maka nyawamu jadi taruhannya. Keluargamu di Indraprasta akan kubunuh. Ingat itu, Asmarani. Kalau kau tidak menuruti perintahku, kau akan celaka. Kau akan binasa. Tidak! Berhenti semuanya! Tidak! Teriakan Asmarani membuat Galung Wesi yang tertidur di luar tenda tersentak kaget. Orang tua itu bangun dengan bergegas, dan seperti melayang, panglima tua itu masuk ke dalam. Ada apa, Nak Mas? Anak Mas bermimpi buruk. Hah? Paman, aku takut, Paman. Aku bermimpi buruk. Aku takut. Sudahlah, Nak Mas. Sudah. Tenanglah. Tidurlah kembali, Nak Mas. Ingatlah pada Dewa Ta'aku, Nak Mas. Karena dalam tidur, hanya Dewa Ta'alah yang menjagakan kita. Karena Dia Maha Tahu dan Maha Sempurna. Tidurlah, Nak Mas, tidur. Agaknya pagi belum datang. Kokok ayam baru sesekali aku juga akan tidur kembali. Terima kasih, Paman. Aku akan tidur lagi. Galung Wesi melangkah keluar tenda. Lalu ia kembali merebahkan tubuhnya di atas pembaringannya. Asmarani yang tinggal sendirian di dalam tenda kembali merenung. Pikirannya semakin goncang. Paman Galung Wesi begitu baik. Prabu Purbaya juga baik. Orang-orang di sini semuanya membantu tanpa pamrih. Aku melihat sorot kasih sayang dari mata Paman Galung Wesi begitu tulus. Lalu, apakah aku akan menjadi seorang pengkhianat untuk kedua kalinya dengan membunuh Purbaya junjungannya? Apakah aku harus melukai hati orang-orang sebaik Paman Galung Wesi? Haruskah aku membunuh Purbaya hanya karena dendam Prabu Sora? Oh, Kakang Purbaya, aku... Asmarani mengeluh sendiri. Matanya perlahan-lahan tertutup. Akhirnya gadis itu tertidur dalam kelelahan. Saat pagi muncul pun, Asmarani masih tertidur pulas. Panglima Galung Wesi yang melihat Asmarani tertidur hanya tersenyum, lalu berlalu menuju ke mulut gua karang dan bergabung bersama para prajurit lain mulai bekerja seperti biasa menggali mulut gua karang. Hai prajurit, jangan menggunakan palu yang besar begitu. Batu itu bisa bergetar dan membuat tanah di dalam gua itu runtuh. Berbahaya, Jalabang. Oh, ada apa Tuanku Panglima? Tolong awasi para prajurit yang bekerja itu. Jangan sampai menggunakan palu besar untuk memecahkan batu-batu yang besar itu. Nanti bisa membuat getaran dan tanah di dalam runtuh. Baiklah Tuanku Panglima. Lalu Jala Abang, Senopati Kencana Wungu itu bergegas mendekati para prajurit yang bekerja. Lalu dengan cepat pula ia menyampaikan pesan dari Panglima Galung Wesi. Setelah itu, ia sendiri pun larut bekerja membantu para prajurit. Galung Wesi yang terus mengawasi para prajuritnya sesekali tampak mengangkat dan memindahkan batu-batu. Semua para prajurit bekerja dengan tekun, tak ada suara kecuali suara pecahan-pecahan batu. Galung Wesi pun tak menyadari kalau saat itu Prabu Purbaya mendekatinya. Oh, Gusti Prabu. Maaf, Gusti. Hamba tidak mendengar langkah Gusti Prabu. Oh iya, Gusti. Nampaknya kita masih perlu waktu yang cukup lama untuk membongkar batu-batu yang runtuh menutupi mulut gua ini, Gusti. Iya, kita memang butuh waktu yang cukup lama. Aku kagum dengan keadaan di sini. Gerakan alamnya begitu kuat, karena tiba-tiba saja bisa runtuh dan menyumbat semua jalan di mulut gua. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mempunyai pendapat lain mengenai gua karang ini, Gusti. Pendapat lain? Apa itu, Paman? Gusti Prabu, di antara para prajurit ini, kita melihat ada beberapa orang-orang dari Rimba Persilatan, Gusti. Dan mereka bekerja sama dalam membuka mulut gua karang di sebelah sana itu. Dan suatu keanehan kalau mereka mau turut campur dalam masalah ini, kalau tidak ada apa-apanya, Gusti. Apakah tentang rahasia ilmu kitab pusaka Ratu Sima itu, Paman? Iya, benar, Gusti Prabu. Itulah yang menjadi pemikiran hamba. Kitab pusaka itu, kalau tidak karena kitab itu, mana mungkin para tokoh Rimba Persilatan berkumpul di sini dan mau bekerja keras membanting tulang seperti sekarang ini. Dan runtuhnya gua karang ini pastilah karena ada yang menyentuh jalan rahasia yang penuh dengan jebakan. Sesuatu hal yang tidak masuk di akal, Gusti, kalau gua tempat penyimpanan benda pusaka tidak dilengkapi dengan jebakan-jebakan yang berbahaya. Kau benar, Paman. Aku rasa anakku dan Kayan pastilah terjebak. Mereka telah menyentuh jebakan yang dipasang itu, sehingga gua karang ini menjadi runtuh dan mengurung mereka semua yang masuk. Iya, sudahlah paman. Sekarang kita memang harus bekerja keras. Gua ini harus kita gali. Mereka harus keluar dari dasar gua, meskipun telah berbentuk lain. Hamba akan bekerja dengan sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Hamba akan berusaha secepat-cepatnya membuka mulut gua ini. Bekerjalah, paman. Aku yakin paman akan bisa membantuku. Saat ini pikiranku kacau dan kusut sekali. Aku seperti kehilangan gairah untuk melakukan apa-apa. Oh ya, paman. Mana Asmarani? Biasanya dia membantu paman bekerja. Asmarani masih di tenda, Gusti Prabu. Agaknya dia mengalami sakit. Mungkin masuk angin. Maklumlah, Gusti. Gadis seperti dia tentunya tidak terbiasa tidur di alam bebas seperti ini. Kasihan gadis itu. Barangkali sikap cempaka istriku begitu mengganggu jiwanya. Aku akan melihatnya dulu, paman. Silakan, Gusti Prabu. Rani, dia masih tertidur pulas. Dan tangan palu dan batu tidak mengusik tidurnya. Kasihan sekali gadis ini. Dia memang butuh perlindungan. Sekedar perlindungan. Kelak kalau semuanya sudah beres, aku akan membawanya ke Karang Sedana. Kalau bisa kusuruh Paman Galungusi membawanya ke Kencana Ungu. Bukankah Paman Galungusi tidak memiliki anak perempuan? Aku rasa dengan adanya Asmarani, dia akan bahagia. Prabu Purbaya terus menatap Asmarani yang tertidur pulas. Setelah itu, ia berbalik dan duduk di tempat yang digunakan Galungusi untuk tidur. Purbaya menyandarkan tubuhnya. Matanya menerawang ke atas. Ditatapnya awan tipis yang berarah ke timur, menyongsong matahari pagi. Lama Raja Besar Tanah Pasundan itu terlena dengan tatapnya, sehingga ia tidak sadar kalau saat itu Asmarani sudah bangun dari tidur. Gadis itu melangkah keluar tenda, dan ia terkejut melihat Prabu Purbaya menyandar sendiri. Gusti Prabu Purbaya, hamba. Oh, kau sudah bangun, Rani? Kemarilah. Temani aku duduk di sini. Kita berbicara. Ampun, Gusti Prabu. Hamba. Rani, sudah berapa kali aku katakan, jangan terlalu menyembah dan menghormat begitu padaku. Panggil saja aku sebagaimana kau pertama kali berjumpa padaku. Apakah... Ampunkan hamba, Gusti Prabu. Waktu itu hamba tidak tahu siapa Gusti sebenarnya. Dan apakah sewaktu di danau dan di dalam gua itu kamu belum juga tahu siapa aku? Apakah itu juga untuk pertama kalinya kau bertemu denganku? Sudahlah, Rani. Berlakulah secara wajar. Panggil aku seperti biasa kau memanggilku. Jangan membuat jarak sendiri. Baiklah, Kakang Purbaya. Baiklah. Dan maafkan kelancanganku ini. Bukan aku hendak menyamakan derajat, tapi Kakang memintanya sendiri. Itu baru namanya seorang gadis yang baik. Oh ya, ku dengar dari Paman Galungusi kau sakit? Tidak, Kakang. Aku cuma... Sudahlah, Rani. Jangan selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Iya. Aku minta maaf. Mungkin karena sikap cempaka istriku saat itu yang membuat kau jadi sakit dan banyak murung. Maafkan, Kakang. Sebenarnya, Tuanku Permaisuri tidak salah. Aku telah berlaku bodoh. Aku telah membuat Kakang sendiri yang menderita. Ya, sehingga Tuanku Permaisuri pergi meninggalkan Kakang di sini. Aku tahu betapa sakitnya hati Kakang Purbaya. Seharusnya, saat ini aku harus pergi dari sini. Atau mati sekalian. Karena banyak dosa yang kulakukan. Aku telah menghancurkan kebahagiaan Kakang. Jangan berkata seperti itu, Asmarani. Kau tidak bersalah. Yang salah adalah keadaan. Karena dalam keadaan demikian, justru istriku datang. Sudahlah. Oh ya, kau mau membantuku? Tolonglah buatkan aku air. Oh, Kakang, apakah nanti Kakang tidak kecewa? Aku tidak bisa membuat air untuk seorang maharaja seperti Kakang. Aku takut kelak Kakang menjadi murka. Jangan takut, Rani. Aku akan meminum air yang kau buat. Aku akan menghabiskannya, asalkan tidak kau beri racun. Mendengar ucapan Prabu Purbaya, Asmarani tersentak kaget. Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Loh, kenapa kau, Rani? Apakah kau... Iya, benar kata Paman Galungsi, bahwa kau sebenarnya sakit. Lihatlah, wajahmu pucat dan tubuhmu gemetar. Sudahlah, masuklah dan tidurlah lagi. Jangan kau buatkan aku air. Biar nanti aku menyuruh prajurit atau senopatiku membuat air. Berbaringlah. Tidak, Kakang. Aku tidak sakit. Tapi entah mengapa tiba-tiba darahku terasa berdesir. Sudahlah, Rani. Kau jangan berbohong. Wajahmu begitu pucat, kau katakan tidak sakit. Sudahlah. Ayo masuk dan tidurlah. Aku akan memanggil Paman Galungsi. Biar dia mencarikan tabib untukmu. Tidurlah dulu, nanti aku kembali. Kakang, jangan pergi. Aku tidak sakit. Sungguh, jangan tinggalkan aku, Kakang Purbaya. Aku akan buatkan air untuk Kakang. Tunggulah. Setelah berkata demikian, Asmarani segera masuk ke dalam tenda. Prabu Purbaya yang melihat tingkah Asmarani demikian menjadi heran tak habis pikir. Kenapa Asmarani menjadi aneh seperti ini? Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Apa ada sesuatu yang dialaminya? Ataukah jiwanya yang goncang karena tekanan sikap Dinda Cempaka waktu itu? Perempuan, ada-ada saja sifatnya. Tapi biarlah, kutunggu saja air yang dibuatnya. Sementara itu di dalam tenda, Asmarani sedang menuangkan air ke dalam kendi tanah yang berukiran. Setelah mengaduk airnya, gadis itu terpana sejenak. Lalu dengan perlahan ia meraba pinggangnya. Sesaat kemudian, tampak ia mengeluarkan sebuah bungkusan berwarna hitam. Itulah bungkus racun yang diberikan Prabu Sora padanya tadi malam. Di luar Prabu Purbaya duduk sendiri. Tak ada siapa-siapa. Dan air ini untuknya. Inilah kesempatan yang paling baik untuk aku lakukan tugasku. Setelah itu, aku bisa pergi dari sini dengan selamat. Tapi kenapa hatiku jadi bimbang? Apakah aku harus membunuh orang yang begitu baik padaku? Apakah aku harus membunuh Purbaya yang telah menyelamatkan nyawaku dan kehormatanku dari kedua penjahat cabul waktu itu? Dia orang baik. Dia memiliki kesucian hati. Tapi kalau tidak membunuhnya sekarang, aku tidak mempunyai kesempatan lagi. Dan itu berarti aku sendiri yang akan mati. Prabu Sora, kenapa kau berikan tugas yang berat ini padaku? Kenapa tidak kau lakukan sendiri? Aku tidak sanggup. Tapi... Asmarani, kalau kau tidak mau melakukan perintahku untuk membunuh Purbaya, maka nyawamu jadi taruhannya. Dan keluargamu di istana Indraprasta akan kubunuh. Kau harus membunuh Purbaya. Harus. Asmarani memegang kepalanya yang mendadak pusing. Lama ditatapnya bungkusan warna hitam di depannya itu. Lalu dengan ketabahan hati, ia membuka bungkusan racun jahat pemberian Prabu Sora itu. Ada pernikan debu halus saat bungkusan itu terbuka. Ya, aku harus menyelesaikan tugasku. Purbaya memang harus mati. Setelah itu, aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Dengan cepat Asmarani memasukkan bubuk racun itu ke dalam kendi air minum. Setelah mengaduknya dengan rata, gadis itu melangkah perlahan keluar tenda. Purbaya menyambutnya dengan senyum ramah. Asmarani jadi gugup. Maaf Kakang, aku agak lambat membuatnya. Nah, sekarang minumlah Kakang. Tapi kalau tidak enak, mohon Kakang tidak menghinaku. Prabu Purbaya tersenyum. Lalu ia beralih menatap ke arah kendi di depannya. Perlahan, tangannya mengambil cawan tanah merah yang terletak di atas nampan di depannya. Lalu ia mencurahkan air yang masih mengepulkan asap itu ke dalam cawannya. Asmarani melihat semua yang dilakukan Prabu Purbaya. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi terhadap Prabu Purbaya? Apakah Asmarani akan selamat keluar dari tempat itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.